Wa man halafa alla yaf'ala syai'an ay ka bai'i 'abdihi fa amara ghayrahu bi fi'lihi fa fa'alahu bi an ba'a 'abdul halif lam yanhas dzalikal halifu bi fi'li ghairi. Masih meneruskan pembahasan tentang sumpah. Bila seseorang bersumpah tidak melakukan sesuatu. Seseorang bersumpah tidak melakukan sesuatu, misalkan tidak menjual budaknya. Jadi contohnya misalkan saya bersumpah tidak menjual budak saya. Kemudian dia menyuruh orang lain untuk menjualnya. Jadi saya bersumpah tidak menjual budak saya, kemudian saya memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka hukumnya sumpah itu tidak terlanggar ya, sumpahnya tidak terlanggar. Illa ayyuridal halifu annahu la yaf'alu huwa wa la ghairuhu fayanhathu bi fi'li ma'muri. Selama tidak adanya pelanggaran sumpah itu, selama yang bersumpah, di saat dia bersumpah, dia tidak menghendaki budak itu tidak dijual oleh siapapun. Jadi ada ketentuannya ya, saya tidak akan menjual budak saya. Jadi sumpahnya hanyalah saya yang menjual. Artinya bila orang lain menjual itu tidak termasuk sumpah. Namun bila di saat mengucapkan sumpah yang dikehendaki adalah siapapun itu yang menjual, maka dia melanggar sumpahnya di saat orang yang diperintahkan melakukan perintahnya. Amma law halafa alla yankiha fa wakkala ghayrahu fin nikahi fa innahu yanhasu bi fi'li wakilihi lahu fin nikah. Dan hukum ini berbeda dengan masalah pernikahan. Berbeda dengan masalah pernikahan. Jadi andai kata seseorang bersumpah untuk tidak menikah, kemudian dia mewakilkan orang lain untuk menikahkannya, maka yang dilakukan oleh wakil itu, yang dilakukan oleh wakil yaitu mewakili pernikahan, itu termasuk pelanggaran sumpahnya. Jadi ada perbedaan antara nikah dengan hal-hal yang lain. Wa man halafa ala fi'li amrayni ka qawlihi wallahi la albasu hadith thawbaini fa'ala ay la bisa ahadahuma lam yahnaf. Seseorang yang bersumpah melakukan dua hal tetapi dia hanya melakukan satu dari keduanya, maka sumpahnya tidak terlanggar. Jadi dicontohkan di dalam kitab ini adalah seorang yang bersumpah tidak memakai dua pakaian. Saya bersumpah tidak memakai dua pakaian ini. Kemudian setelah bersumpah dia memakai salah satu dari keduanya, maka yang dilakukan itu tidak melanggar sumpahnya. Fa'in la bisa humama'an au murattaban hanitha. Namun bila setelah memakai satu dari keduanya lalu kemudian memakai yang lain, itu sumpahnya terlanggar. Jadi karena sumpahnya adalah memakai dua pakaian, maka bila pakaian keduanya itu terpakai, sumpahnya terlanggar, baik dipakai secara bersamaan atau dipakai dengan berurutan. Pokoknya selama hanya memakai satu, maka tidak melanggar. Fa in qala la albasu hadza wa la hadza hanisa bi hadhima. Dan bila ucapan sumpahnya adalah la albasu hadza wa la hadza, saya tidak memakai baju ini dan juga tidak yang ini, maka kedua baju itu bila dipakai sumpahnya terlanggar ya. Jadi ada perbedaan bila menggunakan huruf atof, ini di dalam nahwu disebut dengan huruf atof, dan antara tidak menggunakan huruf atof. Wala yanhallu yaminuh bal idza fa'alal akhara hanitha aidan. Dan setelah seorang yang mengucapkan kalimat tadi yaitu la albasu hadza wala hadza, saya tidak akan, saya bersumpah tidak akan memakai baju ini dan baju ini. Jadi kata dan ini, kata hubung dan yang di dalam bahasa Arab menggunakan huruf wawu, ini memiliki dampak yang berbeda dengan yang tidak menggunakan kata hubung dan. Kalau menggunakan kata hubung dan, maka kedua baju ini statusnya adalah sebagai baju yang disumpah. Dalam arti bila dia menggunakan satu baju itu, dia melanggar sumpah. Tetapi baju yang lain ini sumpahnya belum terlepas. Artinya setelah dia menggunakan satu baju kemudian memakai baju yang lain, ini dia melakukan pelanggaran dua sumpah, ya, melakukan pelanggaran dua sumpah. Karena dampak hukum yang ditimbulkan dari huruf dan ini adalah kedua baju ini menjadi sumpah. Wa kafaratul yamini huwa ail halifu idza hanitha mukhayyarun fiha baina thalathati asya. Ini membahas tentang kafaratul yamin atau denda yang harus dibayar seseorang bila dia melanggar sumpah yang diucapkan. Jadi kafarat yamin ini termasuk kategori kafarat yang mukhayyar. Mukhayyar artinya pelaku boleh memilih satu di antara tiga kafarah. Jadi kafarah ada yang mukhayyar, ada yang murattab, ya. Kalau murattab contohnya seperti kafarat haji atau kafarat kafarat haji atau kafarat jima di bulan Ramadan, ya, itu murattab. Artinya murattab itu harus dilakukan berurutan. Kalau pertama tidak mampu baru yang kedua, kedua tidak mampu baru yang ketiga. Kalau ini mukhayyar, mukhayyar boleh memilih yang manapun walaupun semuanya mampu dilakukan. Tidak harus berurutan, ya. Ahaduha itku rogobatin mu'minatin salimatin min aibin yukhillu bi amalin au kasbin. Pilihan yang pertama adalah memerdekakan budak yang beragama Islam, dan disyaratkan budak yang dimerdekakan tidak memiliki kecacatan yang menjadikannya yang menjadikan pekerjaan dan penghasilannya berkurang. Wasaniha madkurun fi qaulih au it'amu asharati masakina kullu miskinin muddan. Pilihan yang kedua adalah memberi makan 10 orang miskin dan setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Airitlan wa thulutsan min habbin min ghalibi kuti baladil mukaffir. Dan makanan yang diberikan adalah biji-bijian yang merupakan makanan pokok dari daerah pelanggar sumpah, pelanggar sumpah atau orang yang membayar kafarat. Wala yuji'u fihi wairul habbi min tamrin wa akid. Dan makanan ini hanya boleh diberikan berupa biji-bijian. Artinya selain biji-bijian itu tidak sah untuk digunakan membayar kafarat. Misalkan kurma ataupun akit, ya. Akit ini makanan yang dari dibuat dari susu. Wa salithu hamat quratun fi qaulih au kiswatuhum ay yadfa'ul mukaffiru likullin minal masakina thauban thauban ay syai'an yusamma kiswatan mimma yu'tadu lubsuhu ka qamisin au imamatin au khimarin au kisain. Yang pilihan yang terakhir, yang ketiga adalah memberi pakaian. Jadi pilihan yang kedua memberi makan, pilihan yang ketiga memberi pakaian. Jadi setiap orang miskin diberi satu pakaian. Jadi pakaian ini tidak harus berupa pakaian tertentu, ya. Artinya asalkan barang yang diberikan ini termasuk kategori pakaian, maka hukumnya sudah sah untuk membayar kafarat. Contohnya seperti komis atau baju kurung atau imamah, sorban itu, ya, sorban atau selendang yang biasanya diikat di kepala, atau berupa kerudung atau yang lain. Dan tidak cukup memberikan khuf atau sepatu, dan juga tidak cukup memberikan sarung tangan. Wala yakfi khufun wala kufazan. Wala yustaratu fil komisi kaunuhu solihan lil madfu'i ilaih fayujji'u ayyad fa'arrojulu thawba suhir au thawba mro'ah. Dan pakaian yang diberikan kepada yang berhak menerima ini tidak diharuskan sesuai atau layak dipakai. Jadi seorang laki-laki yang diberi seorang laki-laki dewasa diberi diberi pakaian anak kecil, atau seorang laki-laki diberi pakaian perempuan, ini sah hukumnya ya. Jadi tidak harus pakaian yang layak untuk penerima. Wala yustaratu aidan kaunul madfu'i jadidan fayajuzu daf'uhu malbusan lam tadhhab quwwatuhu, dan tidak juga disyaratkan untuk pakaian yang baru. Jadi boleh pakaian yang lama asalkan masih bisa dipakai, asalkan kekuatannya belum hilang ya. Kekuatan pakaian artinya masih layak pakai. Fa illam yajidil mukaffiru syai'an min ats-tsalatsati sabiqah fasyamu ay fayalzamuhu siyamu tsalatsati ayyam wa la yajibu tatabu'uha fil adhar. Nah, dan ini adalah kafarah terakhir yang merupakan bentuk murattab ya, bentuk murattab. Jadi pertama, kafarat pertama tadi yang tiga tadi itu mukhayyar, artinya boleh memilih salah satu. Bila ketiga kafarat sebelumnya tidak mampu dilakukan, baru kafarat yang terakhir ini sebagai pengganti. Jadi kafarat terakhir ini tidak termasuk dari tiga pilihan pertama, tetapi sebagai pengganti dari tiga kafarat yang pertama. Jadi kafarat yamin ini campuran ya, antara murattab dan mukhayyar. Bila seorang mukafir, seorang yang bersumpah tidak mampu melakukan tiga kafarat sebelumnya, maka kafarat yang terakhir adalah berpuasa selama tiga hari. Dan puasa tiga hari ini, menurut pendapat adhar, menurut pendapat yang kuat, tidak diharuskan berurutan. Artinya tidak diharuskan terus-menerus ya, boleh ada pemisah antara hari-hari puasa yang dilakukan.